Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Sekarang kita baca kaidah yang berikutnya. Qala al-muallif الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. Ini kaidah yang ke-20 dan ke-21. Bait yang ke-20 dan 21 ini satu rangkaian. Kata beliau, wal aslu fil abdha'i wal luhum, hukum asal dalam al-abdha' jama' dari budha' yang maknanya adalah al-farj, atau sebuah ungkapan tentang al-jima'. Asal daripada al-farj, kemaluan wanita, yakni al-jima'. Demikian pula asal daripada al-luhum. Luhum yang dimaksud di sini adalah hewan, daging yang maknanya adalah hewan. Wan nafs, demikian pula hukum asal dari an-nafs wal amwal, jiwa dan harta, lil ma'sum, jiwa dan harta yang dimiliki seseorang yang ma'sum, yang terjaga. Kehormatannya al-ma'sum, harta dan jiwa orang yang ma'sum, hukumnya adalah tahrimuha, hukumnya adalah haram. Hatta yaji al-hillu, sampai datang yang menghalalkannya. Hatta yaji al-hillu, sampai hingga yaji, sampai datang al-hillu yang menghalalkan. Fafham hadakallahu ma yumallu, fahamilah ini, semoga Allah Azza wa Jal memberimu petunjuk terhadap apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Yumallu dari kata amallah, dari kata amala, berharap. Maka di sini Syekh menyebutkan tentang asal sesuatu yang berikutnya setelah beliau menyebutkan di sebelumnya asal air dan seluruh yang ada di permukaan bumi, pakaian dan yang lainnya, dan al-hijarah. Beliau masih menyebutkan asal-asal sesuatu yang lain, dikarenakan hukum itu asalnya dikembalikan kepada al-asal. Jika tidak ada tanda-tanda, jika tidak ada dalil tentang haramnya sesuatu itu atau halalnya sesuatu, maka hukum asalnya itulah yang kita jadikan sebagai pedoman. Kita ambil hukum asal sesuatu. Para hukum asal merupakan al-yaqin. Dan al-yaqin itu tidaklah gugur dengan hanya sekedar asyak, keraguan. Sehingga pada asal segala sesuatu, kita perlu tahu asal-asalnya. Kenapa? Dalam rangka kita kembali kepada asal tersebut di saat tidak ada dalil tentang halal atau haramnya sesuatu tersebut, maka dikembalikan kepada al-asal. Maka di sini Syekh menyebutkan asal daripada Al-Abdha', asal daripada Al-Abdha', asal menghubungi wanita, menggaulinya. Ini maksud Al-Abdha', ini Al-Farj, asalnya adalah haram. Tidak boleh kita menggunakan dan menghubungi wanita sampai betul-betul datang dalil bahwa wanita yang kita hubungi tersebut adalah wanita yang halal. Tapi jika tidak ada dalil, maka asalnya adalah tidak boleh, haram. Apa dalilnya? Allah berfirman, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Dan orang-orang yang beriman itu, mereka lah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. والذين هم لفروجهم حافظون, menjaga kemaluan mereka sehingga harus dijaga yang namanya al-farj, kemaluan itu harus dijaga. Ini asalnya, tidak boleh digunakan kepada yang lain. Kemudian Allah kecualikan, illa ala azwajihim, kecuali bagi istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau orang-orang yang dalam kepemilikannya, yakni budak-budaknya, fa innahum ghairu malumin, maka itu tidak tercela, tidak mengapa. Tapi asalnya Allah mengatakan mereka itu menjaga kemaluannya, maknanya berarti hukumnya, hukum asalnya adalah tidak boleh seseorang melanggar, melampaui batas terhadap farj atau budu orang lain. Nah, ini yang dimaksud oleh al-abdha', maka asalnya adalah haram. Tetapi jika makna, jika yang diinginkan dari al-abdha' itu adalah an-nikah, aqdun nikah, maka asalnya tidaklah haram. Jika yang dimaksud dengan al-abdha' adalah wanita atau akad nikah, maka asalnya tidaklah haram. Tapi yang haram itu apa? Budu'nya. Yang haram adalah farjnya, itu asalnya haram, tidak boleh digunakan sampai datang dari tentang kehalalannya. Adapun asal akad nikah terhadap wanita, itu hukumnya halal. Wanita yang kita tidak tahu apakah dia mahram atau bukan mahram bagi kita, mahram itu apa? Mahram itu wanita yang tidak boleh dinikahi, itu adalah mahram. Wanita ragu kita apakah dia mahram kita atau bukan mahram kita, asalnya boleh kita nikahi. Asalnya boleh kita nikahi. Akad nikah itu hukumnya halal kepada setiap wanita, baik wanita muslim, wanita ahlul kitab. Asalnya seluruh wanita boleh kita nikahi, kecuali yang dikhususkan. Ada pengecualian, ada beberapa wanita, wanita musyrik, tidak boleh kita menikahi mereka karena ada dalil yang melarang. Tapi asalnya halal. Jika dimaksud dengan abdha' adalah nikah, maka kurang tepat kita katakan menikah itu hukum asalnya haram. Tidak, menikah itu hukum asalnya halal kepada seluruh wanita. Karena Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman, setelah Allah menyebutkan tentang siapa-siapa orang yang mahram bagi kita, maka Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian selain mereka. Hurrimat 'alaikum ummahatukum, Allah haramkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ummahatukum, ummahatukum wa abna'ukum wa banatukum wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Jadi ibu, ummahat, ibu dan ke atas, kakek, nenek, itu mahram bagi kita. Ayah naik ke atas, kakek dan nenek lewat jalur ayah, demikian pula kakek dan nenek lewat jalur ibu, itu semua mahram bagi kita. Demikian pula al-banat, anak-anak wanita kita. Ke bawah, keturunan kita, semua itu mahram bagi kita. anak kita, punya anak lagi, terus semuanya itu mahram untuk kita, kita sebagai kakek mereka. Banat wa akhwat, saudara-saudara perempuan kita itu semua mahram bagi kita, baik saudara perempuan yang dalam yang satu kandungan, satu ibu maupun satu ayah. Tidak mesti dipersyaratkan harus satu ibu. Saudara yang mahram bagi kita itu bisa dia satu ibu atau satu ayah. Maka misalnya seorang bapak memiliki dua ibu, atau seorang laki-laki memiliki dua istri, maka anak istri yang pertama dengan anak istri yang kedua hukumnya mahram satu dengan yang lainnya, dikarenakan ayahnya satu, dikarenakan dia saudara satu ayah, saudara satu ayah. Tetapi jika misalnya bapaknya atau ibunya sudah membawa anak janda, misalnya wanita janda membawa anak, demikian pula si seorang laki-laki duda sudah punya anak, nikah antara laki-laki dengan perempuan, maka di sini anak si janda ini dengan anak si duda ini tidaklah mahram antara mereka, karena tidak ada hubungan apa-apa, ayah dan ibunya bukan satu. Wa akhawatukum wa ammatukum, paman kalian itu mahram, dan ke atas paman-paman, kakek, seterusnya, semua paman dari jalur ibu, jalur ayah itu mahram bagi kita. Wa khalatukum, demikian pula khalah dari jalur ibu, paman yakni am dari jalur bapak, khalah dari jalur ibu. Wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht, wa banatul akh, apa itu banatul akh? Anak saudara atau anak saudari, maksudnya keponakan, keponakan itu mahram. Wa banatul akh wa banatul ukht. Adapun misalnya istri saudara itu bukan mahram, istri saudara bukan mahram, tapi yang mahram adalah keponakannya, anaknya. Kita punya saudara nikah dengan perempuan, perempuan istri saudara kita itu bukan mahram bagi kita, tapi anaknya yang mahram bagi kita. Wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum, demikian pula ibu-ibu susu kalian. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu yang kalian menyusu kepadanya, yang telah menyusu kalian, itu mahram bagi seorang. Dalam penyusuan hukumnya sama seperti nasab. Yuhramu fi ar-radha'ah ma yuhramu fi an-nasab. Orang itu menjadi mahram dalam persusuannya sebagaimana dalam nasabnya. Maka jika seorang telah menyusu kepada orang lain sebanyak 5 kali susuan, yang mengenyangkan, maka dia teranggap seperti anaknya sendiri dan dia mahram untuk saudara-saudaranya yang lain dari ibu tersebut, saudara sepersusu. Adapun saudara yang tidak disusui, maka tidak mahram. Maka tidak mahram. Misalnya si Zaid, Zaid punya anak namanya Khalid. Dia menyusu dengan ibunya Hamid. Jadi Khalid saudara susu dengan Hamid. Saudara-saudaranya Zaid tidaklah mahram bagi saudari-saudarinya Hamid, tetapi Zaid sendirilah yang mahram bagi saudari-saudarinya Hamid, dikarenakan yang menyusui itu saja yang terkena hukum mahram bagi ibunya. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, ibu-ibu susu kalian, demikian pula saudara-saudara susu kalian, saudari susu kalian. Minar radha'ah wa ummahatukum allati arda'nakum, wa ummahatu nisaikum, mertua kalian, wa rabaibukum allati fi hujurikum, menantu kalian, min nisaikum allati dakhaltum bihin. Kemudian Allah menyebutkan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan Allah halalkan untuk kalian selain daripada yang telah disebutkan di atas, sehingga asal menikah dengan seorang wanita hukumnya halal, kecuali yang telah dikhususkan bahwa mereka adalah mahram seseorang. Qala wan nafs. Kita kembali kepada pembahasan kita. Wal abdha'i wal luhumi. Asal daripada al-abdha' adalah haram. Demikian pula asal daripada hewan adalah haram. Namun di sini perlu kita jelaskan apa yang dimaksud dengan asal daripada hewan adalah haram. Maksudnya adalah pada hewan yang terkumpul padanya dua sebab, sebab halal dan sebab haram. Maka di sini kita kuatkan sisi keharamannya. Asal daripada hewan yang dimaksud hewan yang asal yang daripada hewan yang haram adalah asal daripada hewan yang kematiannya itu diragukan apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, maka di sini asalnya adalah haram. Dan sebagian ulama mengatakan kurang tepat jika kita mengatakan asal daripada hewan itu adalah haram. Ini kurang tepat. Tapi bahkan yang benar, asal daripada hewan itu halal. Asalnya halal. Sehingga jika kita dapati hewan apa saja, asalnya halal, boleh kita makan. Boleh kita konsumsi hewan tersebut, dagingnya boleh kita makan. Asal daripada hewan halal. Tetapi yang dimaksud dengan haram itu, jika terjadi keraguan, hewan ini mati disebabkan apa? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Tetapi selama tidak ada keraguan, maka asalnya halal. Berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jal, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dan tidak ada yang menunjukkan bahwa asal daripada hewan itu haram. Hanya saja sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mantan bersahabatnya, "Jika kalian melihat hewan buruan kalian itu terbunuh dan di sisinya ada juga hewan yang memakannya, maka janganlah kalian makan dari hewan tersebut." Jadi saat kita memanah atau memburu hewan tertentu dengan atau baik dengan cara mengutus anjing, kita memiliki anjing peliharaan misalnya, anjing untuk kita gunakan untuk berburu, maka kita gunakan anjing itu untuk memburu hewan. Asalnya boleh. Anjing dipergunakan untuk memburu hewan ini boleh. Maka di saat dia memburu dan kita dapati anjing kita telah berada di sisi hewan yang mati. Namun di sebelah anjing kita ada anjing yang lain, ada anjing yang lain. Maka di sini ragu, siapakah yang membunuh? Apakah anjing yang kita utus atau anjing yang satunya? Sehingga di sini terjadi keraguan. Kata Rasul, "Jangan kalian memakan hewan buruan yang di sisinya ada anjing yang lain selain dari anjing yang kalian utus tadi." Maka sebagaimana mengatakan berarti di sini bahwa asal hewan adalah haram. Tidak, kita katakan ini jika terjadi keraguan. Ini jika terjadi keraguan, siapa yang sebab apakah yang membuatnya mati? Demikian pula misalnya kita memburu, kita memanah hewan buruan kita, kemudian kita cari dan kita dapati dia sudah di dalam air, di dalam tenggelam di air. Maka di sini ragu, siapakah yang membuat hewan ini mati? Apakah panah kita, apakah busur panah kita yang menancap di tubuhnya, ataukah dia matinya dikarenakan tenggelam? Ragu, apakah mana yang membunuhnya? Maka di sini dikuatkan sisi keharamannya. Tidak boleh kita makan dari hewan tersebut. Demikian pula misalnya hewan yang kita buru, kemudian dia terjatuh dari tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi. Maka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Apakah kita yang membunuh atau dia matinya itu dikarenakan jatuh dari tempat yang tinggi. Maka ini semua terkumpul pada sebab halal dan sebab haram. Sebagaimana juga yang kita pernah misalkan, tentang hewan atau daging yang ada di negara orang-orang musyrik. Kita mendapati sembelihan daging yang ada di negaranya orang-orang musyrik. Maka otomatis ada keraguan dalam diri kita. Apakah orang musyrik ini yang menyembelih, apakah dia menyembelih dengan cara syar'i atau tidak? Atau hewan ini dikirim dari luar negeri, dari negeri muslim, dan ini kemungkinan yang kecil. Maka di sini terkumpul keraguan. Dan sesembelih orang musyrik haram hukumnya. Sesembelih orang musyrik hukumnya haram, maka dikuatkan sisi keharamannya. Maka yang tepat bahwa asal daripada hewan adalah halal. Namun jika terkumpul padanya sebab haram dan sebab halal, maka di sini dikuatkan sisi keharamannya, sehingga tidaklah halal. Adapun jika seseorang diberi dari sisi zat al-hayawan, dari sisi zat hewan itu asalnya halal. Asalnya halal. Apa dalilnya? Yaitu hukuman firman Allah, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dan juga firman Allah yang lain, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu." Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku tidak mendapat wahyu tentang sesuatu yang haram kecuali maitah, bangkai khinzir dan seterusnya. Kemudian Allah menyebutkan beberapa sesuatu yang haram, tapi di sini kesimpulannya Allah mengatakan dalam ayat tersebut, "Kulla ajidu." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapatkan wahyu tentang sesuatu yang haram. Berarti asalnya halal. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang hukumnya haram kecuali pengkhususan. Berarti asalnya halal. Maka asal sesuatu adalah halal. Misalnya ada seorang diberi daging dan dia tidak tahu apakah daging ini hewan yang disembelih dan ini dagingnya, cara menyembelihnya itu dengan membaca nama Allah atau tidak, maka ini bukan keraguan. Kembali kepada al-asl. Ini bukan terkumpul pada dua sebab. Ini adalah asyak, keraguan. Jadi yang haram itu jika terkumpul ada dua sebab. Sebab halal dan sebab haram, maka ini haram hukumnya. Tapi jika tidak ada terkumpul, hanya keraguan-keraguan saja. Kita ke pasar mau beli hewan dan kita lihat, kita tidak tahu apakah hewan ini disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak, maka di sini asalnya halal. Namun di negeri muslim, di pasar-pasar kaum muslimin. Dan juga dari ini adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari rahimahullah. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, inna nasan min ahlil kitab ya'tunana bil lahm," bahwa orang-orang dari ahlul kitab mereka itu memberi hadiah kepada kita dengan daging. "La nadri adzakaru smallahi 'alaihi am la," kami tidak tahu apakah mereka itu menyebut nama Allah di saat menyembelihnya atau tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Sammu antum wa kulu, bacalah kalian bismillah, makanlah. Karena asal sesembelihan ahlul kitab hukumnya halal, sebagaimana asal sesembelihan seorang muslim hukumnya halal. Dan tidak perlu pada hal-hal yang seperti ini kita bertanya apakah disembelih dengan cara yang syar'i, apakah ini. Sebagaimana kita tidak perlu juga bertanya kepada si penjual, ada seorang jual barang, apakah ini barang dari harta yang halal ataukah dari harta curian. Tidak ada yang seperti ini. Orang yang berbuat menjual itu asalnya halal. Selama kita tidak tahu, maka kita boleh untuk bermuamalah dengannya. Tetapi jika kita tahu bahwa barang yang dia jual belikan tersebut adalah barang yang haram, ini adalah hasil curian, maka ini tidak boleh. Tapi asalnya tidak ada yang seperti itu. Sampai tetap dalil bahwa dia telah keluar dari asal ini. Saya juga para ulama menyebutkan sebuah kaidah, yaitu kullu fi'lin sadara min ahli fal aslu fihi as-salamah. Seluruh perbuatan yang berasal dari pemiliknya yang dibolehkan, fal aslu fihi as-salamah, maka asal perbuatan itu adalah benar dan halal. Seluruh perbuatan sembelih dan yang semisalnya, jual beli dan yang lainnya, jika perbuatan itu berasal dari pelakunya, maka asal dari perbuatan tersebut adalah benar dan halal bermuawalah dengannya. Sehingga asal orang yang menyembelih itu hukumnya halal. Hukumnya halal, boleh kita makan dari sembelihannya jika dia seorang muslim. Atau kita berada di tempat kaum muslimin, maka asal sembelihan mereka adalah halal. Dan tidak perlu kita berlebihan dengan bertanya, dengan bertanya-tanya. Karena ini merupakan ghulu, berlebihan dalam agama. Dan kita tidak diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan yang seperti ini. Dan juga bertanya dan masyakkah, ini terdapat masyakkah bertanya-tanya kepada seorang tentang sembelihannya, apakah dia melakukannya dengan cara yang syar'i atau yang semisalnya. Ini asalnya sesuatu yang memberatkan. Jika ini diperintahkan dalam syariat kita, pasti kita akan terbebani dengan hal yang seperti ini. Tidak akan bisa bermuamalah dengan orang lain. Semua harus dipertanyakan. Tidak, syariat Islam datang dengan kemudahan. Maka seluruh perbuatan yang bersumber dari pelakunya yang boleh, maksudnya yang boleh, yakni dia muslim, dari pelaku yang dihalalkan, maka asal perbuatan dia adalah halal, boleh kita bermuamalah dengannya. Maka kesimpulannya bahwa al-aslu fil abdha'i wal luhum, asal daripada al-abdha', yakni al-abdha' al-farj, adalah haram. Demikian pula asal daripada hewan adalah haram. Maksudnya asal di sini hewan yang memiliki terkumpul padanya dua sebab, yang terkumpul padanya dua sebab. Adapun selain itu tidak terkumpul padanya dua sebab, maka asalnya adalah halal. Dan yang sahih bahwa asal daripada hewan adalah halal sampai datang yang mengharamkannya. Demikian pula asal daripada nikah dengan wanita itu hukumnya, akad nikah dengan orang lain dengan wanita hukumnya halal. Jadi asal wanita itu halal. Maksudnya apa halal? Halal, boleh kita nikahi. Kecuali yang diharamkan, tidak boleh kita nikahi. Tapi asalnya mereka halal, boleh kita melakukan akad nikah kepadanya. Tetapi fil abdha', dalam berhubungan, menghubungi wanita, menggaulinya, ini hukum asalnya haram sampai sabit, sampai tetap dalil bahwa dia adalah orang yang halal, orang yang sudah kita halalkan. Kata Rasulullah SAW, ittaqullaha fi nisaikum, fa innakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah, kepada istri-istri kalian, wanita-wanita kalian, karena sungguhnya kalian telah menghalalkan kemaluannya bi kalimatillah, dengan kalimat Allah, yakni maksud dari kalimat Allah, yakni dengan akad nikah. Maka asalnya hukumnya haram, menggauli wanita hukumnya haram sampai datang dalil yang menghalalkannya, yaitu dengan cara akad nikah atau dengan cara memiliki budak. Tapi dan masih tersisa beberapa pembahasan dalam kaidah ini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.